Lu ke antum malah marah-marah, ketahui hadza minhum. Duh, kok senyum? Itu ilmunya para ulama, hadza minhum. Yang ketiga. Lagi enggak? Dia kok senyum. Ciri-ciri yang ketiga. Iyalah, seseorang yang mengaku sebagai sunni, sebagai salaf itu bukan dari mereka. Dia akan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Ketika ada seseorang yang membicarakan penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah atau penyimpangan-penyimpangan kita yang ada, dialihkan sama dia. Dialihkan sama dia. Itu disebutkan, diriwayatkan dari Hajjaj ibnu Arto'ah. Kalau masalah ya, lupa saya. Jadi ada yang tanya, lagi ada majelis, ada seseorang ketika ada yang berbicara tentang masalah bid'ah, tentang masalah al-bid'ah dan semisalnya, dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Sudahlah, jangan disebut lagi mereka-mereka itu. Untuk apa sih bicarakan mereka? Dah yang lain aja lah. Dah bicara yang lain aja. Apa sih manfaatnya bicara masalah mereka? Bagaimana dengan ucapan orang semacam ini? Ketika itu, sehingga saya hajjajnya Allah. Dia mengatakan, huwa minhum. Ini yang berusaha mengalihkan pembicaraan ini termasuk golongannya mereka. Ada suara yang masih gak yakin, masa dikatakan minhum, kok begitu ya? Sampai dia ketemu dengan seorang alim yang berikutnya lagi, tanyakan lagi sama dia. Iya, shadaqa wa nasah, betul ucapannya Hajjaj, menasihati dia. Kalau seandainya dia seseorang yang sunni, gak bakal teriak, gak bakal komentar, gak bakal mengalihkan, itu ingkarul munkar. Tapi dikarenakan dia termasuk golongan mereka, mereka dia merasa terhantam, merasa apa namanya dipojokkan, sehingga dia berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Wa minhum. Nah, yang keempat. Duh. Lagi apa terus? Tapi bukan sebagai wacana ya, itu sebagai ilmu dan kaidah. Di zaman sekarang ini banyak tipikal orang-orang ngaku salaf padahal bukan. Ini ciri-ciri untuk membongkar mereka. Yang keempat, at-talawun wa sur'at taghayyur. Tahu talawun? Gampang berpindah-pindah. Warna-warninya banyak. Kadang kuning, kadang abang, kadang hijau, kadang coklat. Hah? Dan gampang berubah. Barakallahu fikum. Dulunya kencang. Wah, dulu sangat keras kepada orang-orang yang menyimpang, sangat keras bantahannya kepada ahlul bid'ah dan segala macam. Wah, habis. Sekarang lembek. Tidak ada lagi pembicaraan tentang masalah itu, ditanya enggak mau jawab, Ustaz, sudah salah itu sedih. Dulu dia meyakini yang namanya berdekatan dengan ahlul bid'ah atau penyimpangan. Majlis dengan ahlul bid'ah itu penyimpangan. Oh, ini segala macamnya. Sekarang masya Allah, majlis bareng sama mereka, makan siang bersama dengan mereka, tahun dakwah dengan mereka dan segala macamnya. Alasannya ya fi maslahat dakwah. Alasan yang lainnya lagi ya fi ta'liful qulub. Sekarang enggak ada lagi manfaatnya hajar mubtadi, pemboikotan ahlul bid'ah. Ya, sekarang waktunya ta'liful qulub, melembutkan hati-hati yang ada, gabung dengan mereka dan segitu. Talawun. Antum yang mencermati tipikal orang ini akan tahu siapa dia sih. Aneh gitu. Kok jadi gini ya? Ustaz satu ini. Gitu. Perasaan dulu loh gak kayak gini. Dulu tuh masya Allah gini. Kok sekarang jadi kayak gini ya? Itu ciri-ciri dia gak beres. At-talawun. Iyakum at-talawuna fid din. Fa inna dinallahi wahid. Itu keterangan dari sebagian salaf. Hati-hati kalian dari sikap talawun, warna-warni dalam beragama, berubah-ubah dalam perkara agama. Sebab agama Allah cuma satu, hak cuma satu. Quran, Quran, sunnah, sunnah, fahmu salaf, fahmu salaf. Tidak pernah berubah sampai yaumul kiamah. Ngarahkanlah itu. Gitu ya. Itu bukan digunakan untuk saling suudzon, tapi digunakan untuk mewaspadai orang-orang yang berkedok salafi padahal bukan salafi. Kalau mau dibikin makalah itu namanya membongkar kedok salafi palsu. Itu enggak utang lo ya. Jangan difahami utang lo ya.

apakah jihad di Syria melawan pemerintah kafir Syiah Rafidhah Bashar Assad termasuk jihad yang syar'i? Jawabannya, fatwa para ulama sekarang barakallahu fikum, tidak syar'i. Jihad yang ada di sana itu bukan jihad dengan penguasa, tetapi jihad ala rayatin asabiyah, jihad di atas bendera kelompok. Itu bukan namanya jihad yang syar'i. Dalam fiqih, fiqihnya para ulama disebut dengan qitalul fitnah, qital, perang fitnah, atau disebut dengan qital jahiliyah. Tidak syar'i. Itu bukan bukan termasuk jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Yang dinasihatkan oleh para ulama terkait dengan mereka semua adalah mereka mencari tempat yang aman, kemudian mereka kembali mempelajari agama Allah Azza wa Jal, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, beramal saleh, menghidupkan sunnah, wahakadha, berdakwah semampu mereka. Jihad belum ada di Syria. Di Mesir juga sama, fitnah. Fatwanya masyayikh mengatakan itu perkara yang fitnah. Adapun yang di Yaman, mereka menfatwakan jihad selama penguasa tidak turut andil, tidak turut campur menangani masyiah. Dikarenakan yang memerangi adalah Houthiyah Rafidhah dihukumi kufar oleh para ulama barakallahu fikum, dan yang dibantai adalah kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah. Fatwanya para ulama, selama tidak penguasa Yaman tidak ikut andil, tidak segera menyelesaikan, maka wajib bagi orang-orang yang diserang untuk berjihad membela diri, disebut dengan jihad difa', dan fardu kifayah bagi yang di luar mereka. Bantuan-bantuan diharapkan datang kepada mereka semua. Itu banyak di situs sahab.net, kemudian situs wahyain.net, situs mirathilambiya.net, dan segala macam. Itu banyak dari kalangan para masyayikh yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang semacam ini. Masya Allah. Terusannya, Rek. Masyaallah, pertanyaannya kok tua-tua gini ya. Setelah saya banyakkan. Apakah betul Abdullah Hadrami Malang seorang ikhwani? Setahu saya dia linknya Sururi. Abdullah Hadrami. Yang paling tahu betul ya orang Malang, Ustaz sama Mahri dan semisalnya. Apakah Hiyauturah termasuk kaum teroris? Hiyauturah termasuk Irhabun Fikri, termasuk teror akidah menggunakan harta benda yang mereka miliki. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam bisawab. Bungkusan kerangka jihad fisabilillah.